Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وهو صاحب المتن باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله باب tentang firman Allah جل وعلا dan di antara manusia ada yang mengambil menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai tandingan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah cinta. Mereka mencintai selain Allah Jalla wa'ala dari berhala-berhala, patung-patung ataukah yang lainnya selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cinta mereka lebih sempurna untuk Allah Jalla wa'ala. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-azab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul iqab. Dan sungguh andai kata orang-orang yang melakukan kezaliman dan kesyirikan itu mengetahui atau tatkala mereka melihat azab, mereka akan sadar bahwa kekuatan yang sempurna itu milik Allah Jalla wa'ala semata. Wa anna Allah syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha keras akan siksaannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dibahas di dalam kitab tauhid ini. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu wa hiya aslu dinil Islam, fa bikamaliha yakmulu dinul insan. وَبِنَقْصِهَا يَنْقُصُ تَوْحِيدُ الْإِنْسَانِ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ بِهَذَا الْبَابِ. Tatkala cinta kepada Allah Jalla wa'ala merupakan pokok agama, kesempurnaan cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah bentuk kesempurnaan agama seseorang, dan kekurangan cinta seseorang kepada Allah Jalla wa'ala itu akan dapat mengurangi daripada tauhidnya. Maka penulis pun mengingatkan tentang hal ini di dalam bab ini. Artinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat bab cinta di dalam bahas ini karena cinta kepada Allah Jalla wa'ala merupakan pokok agama, merupakan intisari tauhid seorang hamba. Dengan sempurnanya cinta seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala akan sempurna agamanya. Demikian pula sebaliknya. Dengan kurangnya cinta ia kepada Allah akan berkurang pula agamanya. Maka penulis pun membahas pembahasan ini di dalam kitab Tauhid karena ada keterkaitan yang kuat, atau bahkan karena cinta kepada Allah merupakan intisari tauhid. Dan cinta itu terkadang jika dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala menjermuskan seseorang ke dalam syirik cinta kepada Allah Jalla wa'ala, yang rinciannya akan kita ketahui pada penjelasan berikut ini. Hala andadan artinya adalah amsalan wa nuzara, yang semisal sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai selain Allah Jalla wa'ala daripada tandingan-tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Maknanya adalah yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim, mereka menyerupakan selain Allah daripada berhala-berhala yang mereka sembah ataukah yang lainnya seperti Allah Jalla wa'ala dalam cinta dan pengagungan mereka. Cinta mereka dan pengakuan mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala itu seperti cinta dan pengakuan mereka kepada Allah. Ini yang disebut dengan syirik cinta. Dia mencintai wali-wali, patung-patung seperti cinta dia kepada Allah, dengan hati yang penuh pengagungan dan merendahkan diri. Ini yang disebut syirkul mahabbah, syirik cinta. Nah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Maksudnya adalah ay min hubbi ashabil andadi lillah, cinta orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala itu lebih sempurna, lebih kuat ketimbang cintanya kaum musyrikin kepada Allah. Karena kaum musyrikin itu memang cinta kepada Allah, akan tetapi masalahnya mereka menyekutukan Allah di dalam cinta mereka. Seperti mereka menyembelih hewan untuk Allah, tetapi mereka juga memberikan ibadah sembelihan itu kepada selain Allah Jalla wa'ala. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka memberikan doa tersebut kepada selain Allah juga. Itulah musyrik. Oleh karena itulah mereka dinamakan musyrik yang menyekutukan. Nah, mereka cinta kepada Allah, tapi masalahnya cinta yang mereka berikan kepada Allah dengan hati yang pengagungan, dengan pengagungan dari hati dan perendahan diri, itu juga mereka berikan kepada selain Allah, kepada patung-patung yang mereka sembah selain Allah, sehingga mereka dikatakan kaum musyrikin, dan terkhusus dalam ini telah melakukan syirik cinta. Waqila, dan sebagian ulama tafsir ada yang menyatakan bahwa makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bahwa orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah, maknanya adalah cinta kaum mukminin kepada Allah itu lebih kuat ketimbang cinta kaum musyrikin terhadap berhala-berhala atau tandingan-tandingan Allah yang mereka cinta. Ini dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Akan tetapi penafsiran yang pertama ya itu yang lebih tepat ya, karena itu yang sesuai dengan konteks ayat. Nah, baik, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, makna al-ayah ijmalan, makna ayat di atas secara global. يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب. Di dalam ayat di atas Allah Jalla wa Ala menyebutkan kondisi kaum musyrikin di dunia dan azab yang akan mereka peroleh di akhirat kelak. Disebabkan ja'alu lillahi an amsalan wa nudhara min khalqihi yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim. Disebabkan mereka telah menjadikan sebagian makhluk sebagai tandingan yang mereka serupakan, yang mereka samakan dengan Allah di dalam cinta dan pengagungan. Wa yadhkuru subhanahu anna al-mu'minina yukhlisuna al-mahabbata lillahi kama yukhlisuna lahu sa'ira anwa'il ibadah. Kesimpulan berikutnya dari ayat di atas bahwa Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman mereka mengikhlaskan, memurnikan cinta mereka itu untuk Allah. Tidak akan pernah mereka memberikan cinta kepada selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Andai kata mereka mencintai selain Allah, maka juga disebabkan karena Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang menuntut mereka untuk mencintai hal tersebut. Ya. dan itu pun karena mengharapkan pahala di sisi Allah. 6. Kama yukhlisuna lahu sa'ira anwa'il ibadah, sebagaimana mereka mengikhlaskan seluruh ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana seseorang wajib mengikhlaskan ibadah salat, zakat, puasa, haji atau ibadah-ibadah badaniyah yang lainnya, ibadah tawakal, ibadah hati, ya, doa, ya, ataukah yang lainnya, maka demikian pula terkait cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, cinta yang dibangun di atas pengagungan, ya, rasa takut dan penghinaan diri, tunduk terhadap setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya, adalah cinta yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Adapun cinta yang diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka adalah cinta yang tidak serupa dengan cinta kepada Allah, tanpa ada pengagungan dan perendahan diri di dalamnya, seperti pengagungan dan perendahan diri yang dia berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat. Anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu tusawa mahabbatuhu bimahabbatillahi fahuwa musyrikus syirkal akbar. Barang siapa yang menjadikan suatu makhluk sebagai tandingan bagi Allah dalam cinta, dia disamakan cinta kepada makhluk tersebut dengan cinta kepada Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Kapan hal tersebut? Apabila cinta yang dia berikan kepada makhluk tersebut seperti cinta yang ia berikan kepada Allah Jalla wa'ala, di mana hatinya penuh dengan cinta, pengagungan, merendahkan diri, siap menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan larangannya. Ini adalah cinta yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala, yang apabila seseorang memberikannya kepada selain Allah, maka sungguh ia jatuh ke dalam syirik besar terkait cinta. Nah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qawl Al-Mufid, syarah kitab Tauhid, dalam pembahasan ini kata beliau, wal mahabbatu tanqasimu ila qismain, cinta itu terbagi dua. Yang pertama, mahabbatu ibadah, cinta ibadah. Kapan suatu cinta itu dinilai sebagai cinta ibadah yang harus diberikan untuk Allah Jalla wa'ala semata dan tidak boleh diberikan kepada selainnya? Wahyallati tujibut tadallula wat-ta'zim, yaitu cinta yang membuat orang tersebut menghinakan dirinya dan penuh pengagungan kepada yang ia cintai. Wa an yaquma biqalbi al-insani min ijlali al-mahbubi wa ta'zimihi, di mana hatinya itu penuh dengan cinta dan pengagungan kepada yang ia cintai tersebut. Ma yaqtadhi an yamtathila amrahu wa yajtaniba nahyah, dengan cinta dan pengagungan yang menuntut ia menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Wa hadhi khassatun billah, cinta yang seperti ini atau cinta ini khusus untuk Allah Jalla wa'ala. Faman ahabba ma'allahi ghayra mahabbat ghayrahu mahabbata ibadah, barang siapa yang memberikan cinta kepada selain Allah, di samping ia juga cinta kepada Allah, tetapi cinta yang ia berikan kepada selain Allah juga ia berikan kepada selain Allah dengan hati yang penuh cinta, pengagungan dan perahan diri kepadanya, maka sungguh dia telah berbuat syirik besar. Ini cinta yang pertama. Cinta yang kedua adalah cinta yang tidak dikatakan ibadah secara tersendirinya, dan ini ada beberapa macam. Yang pertama, dia cinta karena Allah dan juga karena mengharapkan pahala di sisi Allah dalam mencintai yang ia cintai tersebut. Apa kaedahnya? Kaedahnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika bi an yakuna al-jalibu laha mahabbatullah. di mana yang membuat ia mencintai selain Allah tersebut karena cinta dia kepada, di mana hal yang ia cintai tersebut memang dicintai oleh Allah sehingga ia mencintainya seperti para nabi, para rasul, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, amalan-amalan saleh. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintainya, ia pun mencintainya karena Allah mencintainya dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah dalam mencintainya. 6. Ini mengikuti cinta bagian yang pertama tadi ya. Yang berikutnya adalah mahabbatu isfaq warahmah. Cinta karena sayang ya, karena rahmat kepada yang ia cintai ya. Seperti cinta seorang orang tua kepada seorang anak, cinta kepada anak kecil, cinta kepada orang yang lemah, cinta kepada orang yang sakit ya. Ini cinta yang tidak mengapa jika ia berikan kepada selain Allah, karena tidak ada bentuk pengagungan, pemuliaan, penghinaan diri di dalam hatinya seperti yang ia berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan apabila dia mencintai anak, anak kecil, orang lemah, orang sakit, dikarenakan Allah yang menganjurkan dia untuk mencintai mereka dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah dalam cinta ia tersebut kepada mereka, maka ini menjadi buah daripada cinta dia kepada Allah Jalla wa'ala. Bentuk yang berikutnya adalah mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadah. Cinta sekedar karena memuliakan, bukan karena ada unsur ibadah. Tidak ada keyakinan, pengagungan, penghinaan diri di dalam hatinya seperti yang ia berikan kepada kepada Allah. Ya. Ini juga tidak mengapa. Seperti cintanya seorang kepada ayahnya. Ya, kepada cinta seorang murid kepada gurunya. Cinta seorang yang masih kecil kepada orang yang lebih tua. Ini cinta sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka ya. Pemuliaan bukan cinta ibadah. Ini juga tidak mengapa. Yang berikutnya itu yang keempat adalah mahabbatun tabi'iyah. Cinta yang manusiawi, tiada yang bisa lepas dari cinta tersebut. Seperti cinta seorang kepada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan ya. Ini termasuk cinta yang mubah. Akan tetapi jika ia mampu mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang baik, maka menjadi mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Naam. Seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa at-tibb wan-nisa." Dari perkara dunia diberikan cinta ke dalam hatiku terhadap kaum wanita dan wangian. Ini cinta yang manusiawi. Ya. Andai kata tidak boleh, tentu Nabi SAW tidak akan mungkin mencintai wanita dan wangian. Dan ini masalah dunia. Nabi SAW mencintai wanita dan wangian karena ini adalah cinta yang manusiawi. Ya, juga dikarenakan maslahat kebaikan yang banyak di balik itu. Minyak wangi ya, membuat seorang menjadi tenang, tenteram, hatinya menjadi lapang ya. Demikian juga kaum wanita, dengan kaum wanita dia dapat menjalankan ibadah nikah kepada Allah ya, dia dapat melampiaskan syahwatnya yang halal ya, mendapatkan ketenangan ya, di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Baik, ini beberapa bentuk cinta. Dengan itu jelaslah bagi kita kapan suatu cinta itu dikatakan ibadah hati untuk Allah dan kapan suatu cinta itu dikatakan sebagai syirik dan kapan suatu cinta itu dikatakan cinta yang mubah manusiawi. Faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida wa la yanfa'uhu dzalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Bahwa di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sangat kuat. Akan tetapi cinta dia kepada Allah yang sangat kuat tersebut tidak memberikannya manfaat. Kenapa? Karena dia tidak mengesakan Allah, mengikhlaskan cintanya tersebut kepada Allah, di mana ia juga memberikan cinta yang sama kepada selain Allah. Maka cinta dia untuk Allah tidak memberikan manfaat karena dia menyekutukan Allah di dalam cinta tersebut. Qala wa qaul qala sahibul matan wa qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawli ahabba ilaikum min Allah wa rasulih. Dan firman Allah Jalla wa Ala, katakanlah, perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada umatnya, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Katakanlah, andai kata bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, pasangan-pasangan hidup kalian, kerabat, harta yang kalian peroleh, ya, harta yang kalian peroleh atau yang kalian timbun, perniagaan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, dan tempat tinggal kalian itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah azab dari Allah. Tunggulah sampai datang Allah Jalla wa'ala dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang fasik. At-Taubah ayat 42. Kata Syekh Shalih Fauzan, Ashiratukum ay aqribaukum ma'khud minal ishrah. Arti ashiratukum adalah kerabat kalian. Iqtaraftumuha ay, maknanya adalah iktasabtumuha, yang kalian peroleh. Kasadaha fawata waqti nifaqaha warwajaha. Warwajaha, yaitu yang kalian khawatirkan kehilangannya. Wa masakin artinya manazil, tardawunha ay tu'jibukumul iqamatu fiha, yang membuat kalian cinta ya, untuk tinggal di dalamnya. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, ay in kanat hadhil asya' wa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, yaitu apabila hal-hal ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Fatarabbasu ay intadhiru ma yahillu bikum min iqabih, maka tunggulah azab yang akan menimpa kalian dari Allah Jalla wa Ala. Ma'na al-ayati ijmalan, makna ayat di atas secara global. Amara Allahu nabiyyahu an yatawa'ada min ahabba had man ahabba hadhihi al-asnaf fa atharaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحو فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya untuk mengancam orang-orang yang mencintai hal-hal di atas, melebihi cinta dia atau sebagiannya, melebihi cinta dia kepada Allah, kepada Rasul, dan melebihi cinta dia kepada amalan-amalan yang Allah cintai dan diridhai, seperti hijrah, jihad, dan yang lain-lainnya, sehingga demi mereka ia rela meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah dan Rasulnya, meninggalkan amalan-amalan yang Allah cintai dan diridhai. Fabada Allah bil aba, di dalam ayat ini Allah mulai dengan penyebutan bapak-bapak, anak-anak, saudara, demikian pula teman-teman dan semisal dengan mereka. Maka barang siapa yang mengaku dia cinta kepada Allah sementara ia lebih mementingkan hal-hal di atas ketimbang cinta dia kepada Allah, maka sungguh dia seorang yang dusta dan hendaknya dia menunggu uqubah, azab dari Allah Jalla wa Ala. Kaidah yang kata para ulama adalah, apabila demi perkara-perkara dunia, yang sebagai contohnya adalah hal yang Allah sebutkan di atas, membuat ia meninggalkan sebuah perintah Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh ia tinggalkan karenanya, dan melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, maka pada hakikatnya ia lebih cinta kepada hal-hal tersebut daripada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka orang yang seperti itu akan orang yang seperti itu diancam oleh Allah Jalla wa Ala dengan adab. Apakah jatuh ke dalam syirik? Tentunya tidak, selama bentuk cinta dia kepada selain Allah tersebut ya, tidak seperti cinta dia kepada Allah Jalla wa Ala. Misalkan ya, karena cinta kepada anak akhirnya dia meninggalkan salat berjamaah ya, dia tidak dikatakan syirik kepada Allah, tetapi cinta dia untuk Allah itu belum sempurna. Dia telah mengutamakan selain Allah dalam hal ini ya, dalam cinta, tetapi tidak menjerumuskan dia ke dalam syirik, kecuali cinta tersebut ya, dia berikan kepada selain Allah seperti cinta dia kepada Allah, dengan pengagungan, rasa takut, tunduk dari hati ya, seperti tunduk pengagungan dan penghinaan dia terhadap dirinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa terkadang cinta yang haram itu tidak selalu menjadi syirik. Tidak selalu menjadi syirik. Qala munasabatul ayati lil bab. Sisi kesesuaian ayat ini untuk bab ini, bab yang membahas kepada tentang cinta ibadah dan cinta syirik, atau cinta yang itu merupakan konsekuensi cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Anna fiha wujuba taqdimi mahabbati Allah wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah min al-ashkhas wal a'mali ala mahabbati ma siwa dhalik. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita wajibnya kita mengedepankan, mengutamakan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesuatu yang Allah cintai. Apakah itu manusia seperti para nabi, para rasul, para malaikat, atau keamalan-amalan yang Allah cintai ketimbang selain itu. Maka hendaknya jangan ada yang lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada amalan-amalan yang Allah Jalla wa'ala anjurkan kita untuk melakukannya. Ya, amalan-amalan yang Allah cintai. Jangan sampai anak, istri, anggota keluarga kita, teman, ataukah ya, nilai-nilai dunia lainnya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga demi mereka kita rela meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, demi mereka kita rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya, demi mereka kita rela meninggalkan salat ya, demi mereka kita rela meninggalkan ya ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ma yustafadu minal ayah. Apa yang dapat diambil, apa yang dapat dipetik dari ayat di atas? Yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbu. Ayat di atas menerangkan kepada kita kewajiban mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wujubu hubbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas menerangkan kepada kita wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada faedah yang penting untuk kita perhatikan terkait cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terrealisasikan dengan beberapa hal. Apabila beberapa hal berikut ini tidak diwujudkan oleh seseorang, maka sungguh hakikatnya dia belum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan makna kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan konsekuensi cinta kepada Rasulullah ya. Kalau konsekuensi cinta kepada Rasulullah akan kita sebutkan setelah ini. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, karena beliau sebagai Rasul dan Nabi Allah Jalla wa'ala. Nah, ya. Karena beliau sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Jalla wa'ala. Ya. Sebagaimana Allah lebih kita cintai dari segala-galanya, maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada seluruh makhluk. Ya. Dari sisi makhluk, cinta kepada makhluk, maka makhluk yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta kepada Allah, maka di atas seluruh cinta. Tidak boleh seorang menyamakan cinta dia kepada Allah dengan sama dengan cinta dia kepada selain Allah, baik para nabi, para rasul, pada Nabi Muhammad sekalipun. Karena Allah tidak boleh disekutukan dengan apapun, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Oleh karena cinta kita kepada Rasulullah itu tidak seperti cinta kita kepada Allah yang penuh pengagungan, merasa takut, ya, merasa dikontrol, dan cinta yang menuntut kita menghinakan diri kita di hadapannya sebagai hamba kepada sang pencipta. Adapun cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama karena ini, karena beliau sebagai rasul, sebagai nabi. Yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah lima qama bihi min ibadatillah wa tablighihi wa risalatihi. Karena beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna menjalankan ibadah kepada Allah dan menyampaikan agama Allah. Yang ketiga, lima atahu Allah min makarimil akhlaq wa mahasinil amal. Karena akhlak beliau yang mulia serta perbuatan-perbuatan beliau yang baik. Yang keempat, sebab yang keempat, annahu sababu hidayatik wa ta'limik wa tawjihik. Karena nabi merupakan sebab kita mendapatkan petunjuk Allah, kita mendapatkan ilmu, dan sebab kita mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Sebab yang kelima, li sabri 'ala al-adha fi tablighi ar-risalah. Nabi adalah makhluk yang paling kita cintai karena kesabaran beliau terhadap terhadap berbagai ujian yang menimpa beliau ketika berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, menyampaikan agama Allah. Sebab yang keenam adalah libadli juhdihi bil mali wan nafsi li'ila'i kalimatillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan harta dan nyawanya untuk menegakkan tauhid kalimat Allah la ilaha illallah. Ini sebab kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling kita cintai. Tiada makhluk yang lebih kita cintai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap tidak boleh disamakan dengan cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, cinta kita kepada Allah karena Allah Al-Khaliq yang maha mengetahui, yang maha indah ya nama-namanya, yang maha tinggi sifat-sifatnya, ya, yang maha suci dari segala kekurangan, ya, sebagai Al-Khaliq yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Cinta kita kepadanya penuh dengan pengagungan kepadanya, menghinakan diri di sisinya, ya, menuntut kita untuk menjalankan setiap perintah dan meninggalkan larangannya. Adapun cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya itu mengikuti cinta kita kepada Allah. Dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beberapa hal yang kita sebutkan di atas. Adapun bukti cinta seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara umum adalah menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau. Maka sungguh dusta pengakuan seseorang bahwa dia cinta kepada Rasulullah sementara ia tidak menjalankan perintah Rasulullah. Nabi suruh salat berjamaah, dia enggak salat berjamaah. Nabi memerintahkan dia untuk menjalankan ibadah puasa, dia justru tidak puasa, meninggalkan setiap larangan beliau. Bukti lainnya adalah beribadah sesuai dengan petunjuk beliau. Maka sungguh dusta seorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi beribadah kepada Allah dengan cara yang bid'ah. Ya. Sunnah Nabi ia tinggalkan dan justru dia pilih bid'ah ketimbang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sudah jelas-jelas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait konteks dan cara berzikir setelah salat lima waktu. Dalam atsar Abdullah bin Umar, Nabi sebutkan oleh beliau berzikir dengan membulatkan jari jemari tangan kanannya. Konteks-konteks zikirnya pun telah disebutkan. Dia justru berzikir dengan konteks-konteks lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukti dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kurangnya cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kata beliau al-wa'id 'ala man kanat ala man kanat hadhihi thamaniyatu aw ghayruha ahabba ilayhi min dini. Ayat di atas menerangkan kepada kita ancaman keras dari Allah Jalla wa Ala terhadap orang yang lebih mencintai 8 hal yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, yaitu ayat ke-24 dari surat At-Taubah, atau selain dari 8 perkara ini, dari perkara-perkara dunia, ketimbang cinta dia terhadap Allah, terhadap Rasulnya, atau agama Allah Jalla wa Ala. Naam. Berikutnya kita selesaikan bab ini hari ini insyaallah. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhraja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah satu di antara kalian belum beriman sehingga aku lebih ia cintai daripada anak, orang tua dan seluruh manusia. Ya, daripada anak, orang tuanya dan seluruh manusia. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nah, hatta akuna ahabba ilaih binasbi ahabba khabar akun. Binasbi ahabba. Ya, nasab ahabba. Hatta akuna ahabba, bukan ahabbu. Ya. Sebagai khabar akun mansub. والناس اجمعين من عطف العام على الخاص المعنى الاجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم ان احدا لن يؤمن الايمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنه حتى يقدم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم على محبه اقرب الناس اليه وعلى محبه كل مخلوق. معنى حديث نبي di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa seseorang itu belum beriman dengan iman yang sempurna, yang dengannya dia telah melaksanakan kewajibannya terkait iman dan dia berhak untuk masuk ke dalam syurga sampai ia memprioritaskan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta dia kepada manusia terdekat darinya dan daripada cinta dia kepada seluruh makhluk. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus di atas cinta kita kepada orang yang paling kita cintai dari orang-orang terdekat dengan kita seperti ibu, ayah, anak, istri ataukah selain mereka? Li'anna bisababihi sallallahu alaihi wasallam husulal hayatil abadiyah. Karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah seorang itu mendapatkan kehidupan yang abadi. Ya. Karena seluruh manusia yang tidak berada di atas petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah tauhid, hidayah sunnah, dia masih diberbuat syirik, bidah dan maksiat, pada hakikatnya dia adalah mayat yang sedang berjalan. Ya. Dia belum dikatakan hidup. Dia dikatakan telah hidup, memiliki kehidupan tatkala sudah mendapatkan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dalam beribadah, ya, dan menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan pelaku syirik, bid'ah atau maksiat. Allah jalla wa ala berfirman, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah sama orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan dengan cahaya Islam, tauhid dan sunnah. Kami berikan untuknya cahaya ilmu agama yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang berada di dalam kegelapan kebodohan? Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang berada di atas kebodohan sehingga dia berada di dalam lubang syirik, bidah dan maksiat, dia pada hakikatnya adalah mayat di tengah-tengah manusia. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati dengan tauhid, dengan sunnah ibadah kepada Allah jalla wa ala. Wal inqaz min ad-dhalali ila al-huda. Nabilah sebab ia selamat dari kesesatan sehingga berada di atas hidayah. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu wa ittiba'a ma amara bih wa taqdima qawlihi ala qawli kulli makhluq. dan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada beliau, mengikuti perintah beliau dan mengedepankan sabda beliau daripada ucapan seluruh makhluk. Bagaimana mungkin seorang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menolak hadis Nabi hanya dikarenakan ucapan seorang kiai, apalagi seorang pelaku maksiat. Nah, jelas-jelas hadis Nabi menyatakan sesuatu wajib, kemudian dia beralasan, tetapi Ustadz Fulan menyatakan enggak wajib. Atau sudah jelas-jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sesuatu itu haram, lantas ia berkata, tapi Ustadz Fulan menyatakan itu enggak haram, boleh-boleh aja selama niat kita begini dan begitu. La haula wala quwwata illa billah. Qala munasabatul hadith lil bab, sebab beliau menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, bab yang membahas tentang cinta merupakan sebagai intisari tauhid. Anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluq. Karena di dalam hadis tersebut ada dalil wajibnya kita mengedepankan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang cinta kepada seluruh makhluk, dan itu buah daripada cinta kita kepada Allah, karena Allah lah yang menuntut kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan cinta kita kepada beliau di atas cinta kita terhadap seluruh makhluk. Wa anna tahqiqan imani masyruqun bidzalik, bahwa iman seseorang itu tidak akan dikatakan sempurna sampai ia menjadikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta dia kepada seluruh makhluk. Ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, wujumu mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluk, wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan cinta kita kepada beliau di atas cinta seluruh makhluk. Faedah yang kedua, annal a'mala minal iman, bahwa amalan itu bagian dari iman. Karena di dalam hadis ini Nabi menyatakan, tidaklah salah satu di antara kalian beriman sampai aku lebih ia cintai daripada anak, ayahnya dan seluruh manusia. Ini menerangkan kepada kita bahwa amalan itu bagian dari hati. Li'annal mahab, afwan, amalan bagian dari iman, dan amalan di sini adalah cinta yang merupakan amalan hati. Li'annal mahabbata amalu qalbin wa qad nufiya al-iman wa amman lam yakunir rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dzukir. Karena cinta merupakan amalan hati, dan sungguh iman itu ditiadakan dari orang yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada selainnya. Naam. Sebabnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, atau 6 sebab yang telah kita sebutkan tadi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengharuskan kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang seluruh makhluk. Yang ketiga, anna nafyal iman la yadullu ala al-khuruj min al-islam, bahwa peniadaan iman di dalam sebagian nas Al-Qur'an dan hadis itu tidak selalu menunjukkan orang itu murtad. Terkadang ada ayat atau hadis menyatakan si fulan tidak beriman, tidak beriman orang yang melakukan ini dan itu, tetapi tidak membuat orang tersebut murtad, batal Islamnya, apabila hal yang ia lakukan itu adalah bukan pembatal-pembatal Islam. Maka ini maksud dengan ia tidak beriman adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna, kecuali yang ia lakukan tersebut adalah salah satu dari pembatal Islam yang ditunjuk oleh ayat dan hadis. Maka jelas yang dimaksud dengan tidak beriman di situ adalah tidak beriman secara mutlak, alias dia murtad apabila yang ia lakukan adalah pembatal Islam. Adapun jika yang ia lakukan tersebut bukan dosa-dosa yang dapat membatalkan Islam seseorang, maka ini maksud tidak beriman di situ adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Baik, faedah yang terakhir dari hadis di atas adalah annal iman as-sadiq la budda an yuzhiru an yadhhara atharuhu ala sahibih, bahwa cinta iman yang jujur yang sesungguhnya itu pasti akan terlihat asarnya, akan terlihat pada seseorang. Contohnya di dalam hadis ini, bukti seorang itu memiliki iman yang jujur adalah ia mengedepankan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan seluruh manusia. Dia akan taat kepada Rasulullah dan mengikuti perintahnya. Sebagaimana bukti iman yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala adalah menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Enam. Sekalipun iman, enam. Karena iman itu memiliki tiga rukun. Yang pertama, al-i'tiqad bil-janan, keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Enam. Tidak boleh seorang beralasan, ya penting saya cinta Allah di dalam hati, walaupun tidak menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya dengan anggota badanku, tetapi aku orang yang beriman karena aku sangat jujur dan sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan hati. Maka kita katakan sungguh, ya, itu pengakuan yang dusta. Karena andai kata seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Oleh karenanya sebagian ulama bersyair dengan sebuah syair, ta'sil ilaha wa anta taz'am hubbahu wa anta taz'am hubbahu hadha li'amri fil qiyas badi'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh ini sesuatu yang aneh menurutku. Karena andai kata cintamu kepada Allah itu jujur, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepadanya, akan terlihat engkau seorang hamba yang taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, karena pencinta itu pasti selalu taat kepada yang ia cintai. Ya. Nah, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala sahibul matan walahu ma'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah min kama yakrahu an yulqa fil nar. Baik, rupanya sudah setengah jam, maafkan sudah setengah enam sore, dan waktu maghrib sudah dekat. Sementara ba'da maghrib juga kita ada kajian online kembali di sini. Maka insyaallah taala sisa pembahasan dari bab ini akan kita lanjutkan pada pertemuan besok sore. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada pertanyaan. Teman-teman di Zoom ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.